segala rahmat-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan. Sembah sujudku ya Rabbi, oh, ampuni segala sujudku ya Allah. Rezeki yang kini